Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'd. Ayol ikhwa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali mendengarkan penjelasan dan bimbingan dari Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah terkait dengan permasalahan yang sepantasnya dimiliki oleh seorang pendidik agar sukses dalam mendidik anak didiknya, demikian pula masuk dalam bahasa ini orang tua agar sukses dalam mendidik putra-putrinya. Yang kedelapan, kata beliau, as-sidqu wal wafa'u bil wa'di, jujur dan memenuhi janji. Alal muallim ayyal tazima sidqa fi kalamih, bagi seorang pendidik ataupun orang tua hendaknya dia senantiasa berbuat jujur, berusaha dan berupaya jujur. Fi kalamihi, baik dalam ucapannya ataupun perbuatannya. Fa inna sidqa kullahu khair, dikarenakan kejujuran semuanya bernilai kebaikan. Wala yurabbi talamidahu 'alal kadzib, dan janganlah ia mendidik murid-muridnya, anak didiknya, di atas kedustaan, membiasakan mereka berbicara dusta. Walau kana fi dzalika maslahatun tadhharu lahu, meskipun dalam kedustaan itu ada maslahat, ada manfaat yang nampak baginya yang bisa diperoleh. Jadi beliau mengupayakan dan memberikan bimbingan, memberikan arahan agar senantiasa jujur. Tayyib, senantiasa jujur, karena kejujuran itu bernilai kebaikan seluruhnya. Hudditha, telah diceritakan, telah diberitakan kepada beliau, an sa'ala ahadut tullab mu'allimahu, suatu ketika ada seorang penuntut ilmu bertanya kepada gurunya, kepada pengajarnya, mustangkiron tadkhina ahadil muallimin, dalam rangka mengingkari kebiasaan jelek yang dilakukan oleh sebagian pengajar di sebuah tempat, yakni kebiasaan merokok. Tayyib, diingkari oleh sebagian penuntut ilmu dengan bentuk pertanyaan, yakni dalam bahasa kita pertanyaan mengandung atau bernilai pengingkaran, ya istifham ingkari. Fajabahul muallim mudafi'an an zamili, ternyata seorang pengajar yang ditanya itu membela temannya, membela pengajar yang merokok tadi, Ya, membela pengajar yang merokok tadi. Dia katakan bi anna sababa tadkhinihi huwa nasihatut tabibi lahu. Dikatakan oleh dia bahwa kenapa temannya atau pengajar lainnya itu merokok, sebabnya karena itu anjuran dari dokter pribadinya. Ya, kalau dalam bahasa kita, ya beliau itu kalau enggak ngerokok ngantuk, ilmunya ora metu. Ya, enggak bisa ngisi. Tayyib. Kalau bahasa di saat itu anjuran dari dokter pribadinya. Wa hina kharajat tilmidz minas shaffi, lah ketika sang talib ini tadi keluar dari kelas, qol, dia pun berkomentar, innal muallima yakdzibu alaina. Sesungguhnya pengajar ini telah berdusta kepada kita, membohongi kami, membohongi kita. Kemudian kata Syekh, wa habbadza law shadaqal muallimu fi ijabati. Duhai, betapa bagusnya kalau seandainya pengajar yang ditanya tadi jujur dalam menjawabnya. Ya, ini dijawab apa adanya. Tidak menutup-nutupi kekeliruan bahkan kemaksiatan dari teman satunya tadi. Wa bayyana khata'a zamili, dan dia jelaskan kekeliruan dari rekannya. Bi anna tadkhin haram, bahwa hukum rokok itu haram. Li'annahu mudirun bil jism, dikarenakan memudaratkan kesehatan jasmani. Ya. Mudin lil jar, mengganggu sebelahnya. Tayyib, dengan bau asapnya. Mutlifun lil mal, menyia-nyiakan harta, menghabiskan uang. Seharusnya bisa untuk beli beras 1 kilo, malah buat beli apa? Rokok sak buntel, ya kan? Padahal kalau yang sudah gatok satu hari bisa 3 bungkus, bahkan ada yang 1 slop. Na'udzubillah. Itu kalau dibelikan beras sudah rejah-rejah itu. Ya. Falau fa'ala dzalika lakasaba thiqatu tullabi wa hubbahum. Kalau seandainya dia ketika ditanya tadi menjawab seperti itu, niscaya dia akan mendapatkan kepercayaan dari anak didiknya. Dan dia akan mendapatkan kecintaan dari anak didiknya. Nah, wa yastati'u an yaqula hadzal mu'allim ila tullabihi, dan bisa juga pengajar tadi menjawab, menjelaskan kepada anak didiknya dengan jawaban yang tepat. Innal mu'allim fardun minan nas, bahwa ya pengajar yang satu itu, rekan saya pribadi, beliau adalah manusia biasa. Dalam bahasa kita bukan malaikat, manusia biasa. Tajri alaihi al-a'rad, ada pada beliau ya berbagai macam sifat ataupun tabiat manusia. Fahuwa yusib wa yukhti, kadang benar, kadang keliru. Wa hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqarriru dzalik, dan nabi kita pun telah membenarkan hal itu, memberitakan dalam hadits beliau, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya. Dan sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya, kekeliruannya adalah yang banyak bertaubat. Nah, jadi sepantasnya dijawab seperti itu. Nah, tidak menjatuhkan rekannya, namun juga tidak kemudian berdusta ataukah berbohong. Ya. Laqad kana bi imkanil muallim al mas'ul ayaj'ala su'ala talib an tadkhin muallimihi darasan li jami'at talabah. Sungguh sangat mungkin, yakni sangat memungkinkan yang ditanya tadi, ya, menjadikan pertanyaan salah satu talib tentang apa namanya seorang pengajar yang merokok tersebut, bisa jadi itu dijadikan sebagai pembelajaran bagi seluruh talabah yang ada, yang hadir, yang mendengar. Ya, ada salah satu pertanyaan tentang itu, sekalian dijadikan sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Ya, faedah ilmu bagi mereka yang belum tahu tentang masalah hukum rokok dan seterusnya. Fayufhimuhum ad-durar tadkhin. Nah, manfaatkan itu, kemudian dia memahamkan kepada hadirin, kepada para talabah, ya, para murid, para santri tentang bahayanya merokok. Tayyib. Wa hukmahu syar'i, dijelaskan juga hukum secara syariat. Wa qawlal ulama fi, dijelaskan ucapan para ulama terkait dengan rokok. Wa dillatahum, disampaikan juga dalil-dalil mereka. Fayakunu bidzalik qad istafada min su'ali talib wasta'malahu fit tarbiyati wat tawjih. Sehingga dari itu dia bisa mengambil kesempatan, mengambil faedah dari apa namanya itu, mengambil kesempatan dari pertanyaan seorang talib tadi untuk mengajari dan mendidik, mengarahkan, ya, talabah yang hadir. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, wa mayazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Al-hadith rawahu Muslim. Kata Rasulullah, senantiasa seseorang berusaha jujur, wa yataharra sidqa, berusaha untuk senantiasa jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga dia dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang senantiasa jujur. Nah, keutamaan yang besar terkait dengan masalah kejujuran. Maka dari ini kita sebagai orang tua hendaklah, ya, jujur terhadap anak. Ya, jujur terhadap anak dalam artian jangan sampai berbohong. Ya, jangan sampai berbohong. Bisa dengan jawaban-jawaban yang tidak ada unsur bohong, namun ya tetap menjawab dari pertanyaan anak atau putra-putri kita ataupun anak didik. Fasidqu khuluqan azim. Kejujuran merupakan akhlak yang sangat agung. Yan bagi alal muallim ayyazra'uhu fi thullabi. Sepantasnya bagi seorang pengajar untuk menanamkan sifat jujur tadi pada anak didiknya. Wa yuhabbibuhum ilaih, menjadikan anak didik cinta dengan kejujuran. Wa yu'awwiduhum 'alaihi, membiasakan mereka di atas kejujuran. Naam. Wal yakun mutabbiqan lahu fi aqwalihi wa af'alihi. Dan hendaknya dia, seorang pendidik tadi, mempraktikkan, menerapkan kejujuran baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Hatta fi mizahihi ma'hum 'alaihi ayyakuna shadiqan. Meskipun dalam canda tawa bersama mereka, orang tua canda tawa bersama anak-anaknya, putra-putrinya, ya, pendidik terkadang ya berguru dengan talabahnya pada suatu kesempatan, hendaknya tayyib gurauannya itu tetap didasari dengan kejujuran. Ya, tidak kemudian mengada-ada ataukah menyampaikan hal-hal yang bohong. Faqad kana Rasul alaihi salatu wasalam yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Rasul alaihi salatu wasalam dahulu beliau juga bercanda, bersenda gurau. Namun tidaklah beliau berucap kecuali al-haq, kebenaran. Kemudian kata Syekh, wal yahdhar al-muallim ay yakdzib 'ala thullabihi. Hendaknya seorang pendidik menghindari kedustaan di hadapan talabahnya, anak didiknya. Walau mazihan au muta'awilan, meskipun dalam rangka bercanda ataukah memberikan jawaban yang dipalingkan. Menjauhi kedustaan. Fa idza wa'adahum bi syai'in fa 'alaihi ayyufiya bi wa'dihi. Dan jika dia berjanji atau menjanjikan sesuatu kepada anak didiknya atau putra-putrinya, hendaknya dia menunaikan, memenuhi janjinya. Hatta yata'allamu minhu as-sidqa. Sehingga mereka akan mengambil pelajaran, meniru sifat kejujuran dari beliau ini tadi, dari dia. Wal wafa'u qawlan wa amalan. Penunaian janji baik dalam bentuk ucapan ataukah dalam bentuk perbuatan. Li'anna thullaba ya'rifuna al-kadzib wa yudrikuna. Dikarenakan anak didik, putra-putri kita, apabila nasi wis gede, yang sudah gede, sudah remaja, mereka faham mana itu dusta, mana itu jujur. Dan mereka mendapatkan hal itu, melihat dengan langsung. Wa illam yastati'u mujabahatal muallim bi haya'an minhu. Meskipun anak didik ataukah putra-putri kita tidak berani untuk membantah langsung di hadapan kita karena mungkin malu dengan kita. Namun sungguh mereka mendapati, wah ini bohong ini, wah ini enggak benar ini, seperti itu. Mereka faham. Wa qad ra'ayna fi qissatil ma'alim alladhi dafa'an zamilihi al-mudkhin atau al-mudakhin. Sungguh kita telah mengetahui kisah tadi, seorang pengajar yang membela rekannya yang merokok. Kaifa adrakat thullab kadibah, bagaimana anak didiknya menyaksikan dan mengetahui kedustaan yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, kemudian terakhir yang sepantasnya dimiliki oleh seorang pendidik, demikian pula orang tua, adalah as-sabr, sabar. Alal muallim ayyatahalla bis-sabr ala masyakil at-thullabi wa ta'lim. Bagi seorang pendidik, lebih-lebih lagi orang tua, hendaknya menghiasi dirinya dengan kesabaran. Sabar dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada anak didiknya ataupun putra-putrinya. Fa inna sabra akbaru 'aunin lahu fi 'amalihi asy-syarif. Dikarenakan kesabaran merupakan pertolongan yang terbesar bagi dia dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar, pendidik, ataukah sebagai orang tua dalam membina rumah tangganya. Ini yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah ta'ala. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dapati. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.